hati tu. Hatiku, stop, kau mencuri hatiku. Mimpiku, mimpi manis. Stop, kau mencuri hatiku, hatiku. Stop, kau mencuri hatiku. Mimpiku, mimpi manis. Mimpiku, mimpi manis. Hatiku, stop, kau mencuri hatiku. Mimpiku, mimpi manis. Stop, kau mencuri hatiku, hatiku. Stop, kau mencuri hatiku. Mimpiku, mimpi manis. Stop, kau mencuri hatiku, hatiku. Stop, kau mencuri hatiku.